سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. والقمر إذا تلاها. Demi bulan apabila mengiringinya. والنهار إذا جلاها. Demi siang apabila menampakkannya. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. Demi malam apabila menutupinya. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. Demi langit dan pembinaannya yang menakjubkan. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Demi bumi serta penghamparannya. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketakwaannya. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. Kaum Tsamud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. إِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. Lalu Rasul mereka, Saleh, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dan minumannya. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. ولا يخاف عقباها. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.